الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد para pemirsa sekalian, Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kajian kitab yang dalam kesempatan ini kita akan mengkaji lebih dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir di antara kitab tafsir kontemporer yang ditulis oleh Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur sebagaimana telah kita jelaskan perkenalan terhadap kitab ini di video yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk masuk kepada pembahasan di dalam kitab ini, dan kita akan membahas pada kesempatan kali ini surat Al-Fatihah, di mana pembahasan beliau cukup panjang tentang pembahasan surat Al-Fatihah ini. Maka kita akan mengambil sedikit demi sedikit pembahasan agar kita bisa memahami secara mendalam dari surat ini. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, Suratul Fatihah minas suwari dzatal asma'il katsirah. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang memiliki banyak nama. Anhaha sahibul itqan ila naibin wa ishrina baina alqabin wa sifatin jarat ala alsinatil qura min ahdi salaf. Bahkan sahibul itqan, penulis kitab al-itqan fi ulumil Quran, yaitu Imam As-Suyuti, sampai kepada hitungan jumlah nama dari Al-Fatihah itu adalah naifin wa ishrin. Kata naif itu adalah bermakna bilangan 1-3. Ya, artinya kalau dikatakan naifin wa ishrin 20, ya 20 lebih, ya dalam arti 21 atau 22 atau 23 nama yang digunakan untuk surat Al-Fatihah ini. Yang nama-nama tersebut telah digunakan oleh para lisan, oleh lisan para ahli qiraat, ya, sejak zaman salaf, ya, zaman terdahulu. Tetapi kemudian beliau berkesimpulan, ya, setelah penelitian yang beliau lakukan terhadap riwayat-riwayat yang berkenaan dengan nama-nama surat Al-Fatihah tersebut, ya, beliau menyimpulkan bahwa walam yasbut fi sunnati sahiha wal mashhur min asma'iha, bahwa tidak ada yang kuat, tidak ada yang bisa dijadikan pegangan, ya, menurut beliau di dalam sunnah yang sahih dan yang mashhur dari nama-nama surat Al-Fatihah tersebut, selain tiga nama yang beliau pilih, yang berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih. Ketiga nama tersebut adalah Fatihatul Kitab, wa Sab'ul Mathani, wa Ummul Kitab, wa Ummul Quran, au Ummul Kitab. Yaitu Fatihatul Kitab, ya, As-Sab'ul Mathani, dan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Tiga nama inilah yang beliau kemudian pilih yang menjadi pilihan, ya, yang beliau teliti, ya, dengan merujuk kepada hadis-hadis yang sahih yang kuat. Nah, sehingga dalam pembahasan ini beliau membatasi, ya, tentang penamaan ini kepada tiga nama tersebut, ya. Fal naqsir 'ala bayani hadhihi al-asma'i thalatha. Maka kita akan membatasi dalam penjelasan tiga nama tersebut. Nah, kemudian beliau mulai membahas nama ini, ya, satu persatu, karena dari nama-nama surat, ya, yang menjadi satu pembahasan tersendiri di dalam ilmu tafsir, ya, maka kita bisa mengetahui, ya, isi gambaran dari surat tersebut, ya, karena nama-nama itu mencerminkan, ya, apa yang dibahas di dalam surat tersebut. Ya, seperti halnya juga Al-Fatihah, ya, karena dia memiliki banyak nama, ya, artinya walaupun surat Al-Fatihah ini ayat-ayatnya pendek, tetapi memiliki kandungan yang sangat banyak, yang sangat luas, ya, yang bisa digambarkan melalui nama-nama tersebut. Nah, ketiga nama ini bisa mewakili ya nama-nama yang lain yang disebutkan oleh para ulama tafsir yang lain. Maka beliau memulai ya pembahasan terhadap nama yang pertama yaitu Fatihatul Kitab. Fa amma tasmiyatuha Fatihatul Kitab faqad sabatat bi sunnati fi ahadits katsirah minha qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, penamaan surat Al-Fatihah ini dengan Fatihatul Kitab ya telah kuat ya telah ditetapkan riwayatnya dari dalam hadis-hadis yang banyak ya di antaranya sabda Rasulullah SAW la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah salatnya ya, kecuali orang yang membaca ya, bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Nah, di sini menyebutkan surat Al-Fatihah dengan kata Fatihatul Kitab. Ya, atau bisa diartikan pembukaan kitab, maksudnya adalah pembukaan Al-Qur'an. Nah, kemudian beliau membahas tentang makna dari Fatihah itu sendiri. Ya, beliau mengatakan bahwa Fatihah itu adalah mushtaq. Ya, mushtaq itu artinya berakar kata ya dari Al-Fath. Ya, fataha yabtahu fathan. Ya, Al-Fath. Makna Al-Fath itu sendiri adalah izalatu hajizin an makanin maqsudin wa wulujuhu. Ya, izalatu hajizin yaitu menghilangkan pembatas ya an makanin maqsudin wulujuhu. Ya, dari suatu tempat yang dimaksud yang kita maksudkan untuk memasukinya. Ya, artinya ketika kita bermaksud ingin masuk kepada suatu tempat kemudian di sana ada penghalang, ya maka kita menghilangkan penghalang tersebut, maka itu adalah arfat, itu adalah membuka. Ya. Jadi itu adalah makna dari kata al-fat, ya, dari membuka. Tetapi di sini beliau menegaskan bahwa penggunaan kata Fatihah yang bermakna al-fat di sini, ya tidak digunakan dalam makna hakiki, artinya tidak dalam makna yang tadi bahwa menghilangkan penghalang untuk masuk ya tetapi beliau mengatakan walaisa musta'malan fi haqiqatihi ya bal musta'malan fi makna awal syai'i tasbihan lil awal bil fatih li anna al fatih lil bab huwa awalu man yadkhul ya tetapi digunakan untuk awal dari sesuatu ya sebagai yang diumpamakan bahwa yang pertama itulah yang membuka ya yang pertama itulah yang membuka karena orang yang membuka pintu ya adalah orang yang pertama kali masuk ke dalamnya ya dalam arti bahwa Al-Fatihah ini bukan membuka Al-Qur'an secara hakiki tetapi karena dia ada posisinya di awal maka dia sebagai pembukaan dari surat dari Al-Qur'an ini. Ya, karena dia posisinya ada di awal di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang makna dari Al-Fatihah. Yang pertama bahwa Al-Fatihah itu asalnya adalah masdar. Ya, masdar itu adalah suatu apa? Kata benda yang dari kata kerja. Ya, kalau seperti yang kita ketahui bahwa dalam ilmu sorop ya berasal dari kata fataha yabtahu fathan. Fathan ini adalah disebut dengan masdar. Ya, maka beliau menjelaskan makna yang pertama dari Al-Fatihah ini adalah bentuk masdar dari kata Al-Fath. Ya, seperti menggunakan Fatihah tapi maknanya adalah Al-Fath, pembukaan yang berarti adalah pembukaan. Seperti juga dalam kata-kata yang lain, ya, misalnya kadzibah ya kata kadzibah ini kan bentuknya sama, kadzibah Fatihah. Ya kata kadzibah maknanya adalah Al-Kadzib. kedustaan, ya. Kedustaan. Wal, seperti juga al-baqiyah bimana al-baqa. Ya, seperti dalam Al-Qur'an ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahal taru lahum mim baqiyah." Ya, wa kadzalika at-taghiyah, kata at-taghiyah juga bermakna masdar. Ya, seperti dalam Al-Qur'an, "Fa amma samudu fa uhliku bit-taghiyah." Ya, fi qawli Ibnu Abbas ay bitughyanihim. Taghiyah, tughyan, ini masdar. Ya. Yaitu kesewenang-wenangan. Begitu juga al-khati'ah, kata al-khati'ah bermakna al-khata'. Maknanya adalah khata', kesalahan. Dan juga al-haqah bermakna al-haq, ya, kebenaran. Wa innama summi awwalu syai bil fatiha imma tasmiyatan al-maf'ul bil masdaril ati ala wazni fa'ilah li anna al-fatiha ta'alaq bi awwali ajza'il fi'li fa fihi yazhar mabna'ul masdar wa imma ala itibar al-fatiha ismu fa'il summa ju'ilat isman li awwali syai'in. Nah, di sini dijelaskan bahwa bahwa awal dari sesuatu, yaitu surat Al-Fatihah merupakan awal dari Al-Quran, dinamakan dengan Fatihah, ya, adalah sebagai penamaan, ya, maf'ul, ya, bil masdar, ya, dengan masdar, ya, dengan wajan Fatihah. Ya, li'anna al-fath yata'alak bi'awali ajza'il fi'li, ya, fa fihi yazhar mabda'ul masdar. Ya, artinya menamakan surat Al-Fatihah yang merupakan surat pertama dalam Al-Qur'an dengan sebutan dengan nama Al-Fatihah yang dia bermakna masdar, yaitu pembukaan, ya, dengan menggunakan wajan fa'ilah. Nah, kemudian makna yang kedua dari Al-Fatihah, kalau yang pertama itu adalah masdar yang berarti pembukaan, ya, sedangkan yang kedua adalah maknanya ismu fa'il, ya, dari yaitu isim fa'il, ya, yang membuka, yang berarti yang membuka. Nah, dan nama ini digunakan untuk awal dari sesuatu yang membuka. Ya, di mana kata pembukaan ini, ya, kata al-fath ini, ya, dia seperti al-ba'is yang menjadi pendorong, ya, untuk membuka. Jadi yang melakukan pekerjaan membuka, ya, adalah orang yang pertama tersebut. Ya, kalau diibaratkan, ya, orang yang pertama datang, ya, dialah yang kemudian melakukan pekerjaan membuka. Karena asal dari Fatihul, asalnya adalah Fatihul Kitab. Ya, asalnya adalah Fatih, karena ini isim fa'il, Fatih fa'il. Ya, tetapi kemudian dimasukkan setelahnya, ya, ha at-ta'nis, yaitu ta' marbutoh di situ, yaitu menjadi alfa, menjadi Fatihah. Nah, ini ditambahkan dengan ta' marbutoh menjadi Fatihah, ya, merupakan pemindahan, ya, dilalatun ala naqli minal wasfiyah ila al-ismiyah, yaitu memindahkan dari kata sifat, ya, al-wasfiyah, karena ini adalah yang membuka, ya, sifat, ya, kemudian dia menjadi ismiyah, ya, menjadi isim, ya, dengan ditambahkannya ta' marbutoh menjadi Fatihah. Ya, seperti misalnya dalam kata yang lain, ya, kata ghaibah, ya, wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Ya, dari kata ghaib, ghaib itu adalah isim fa'il, ya, kemudian ditambah dengan ta' marbutoh, maka dia menjadi yang tadinya sifat ya gaib menjadi gaibah, ya menjadi suatu isim. Begitu juga kata al-afiyah, al-aqibah, ya seperti yang dijelaskan oleh Imam Atib Tazani di dalam syarah kitab Al-Kasyaf. Ya, beliau menjelaskan wali adam ikhtisasil fatihah wal khatimah bisurah wa nahwaha kana ta'li naqal minal wasfiyah ilal ismiyah walaysat li ta'nisi al mausul fil asal yani li annahum yakulun fatihah wa khatimah da'iman la fi khususi jiryani ala mausufin mu'annas kasurah wal qit'ah wa dalika kaqaulihim pulan khatimatul ulama wa kaqaulil hariri fil maqalatil ula adatni khatimatul matab wa hadatni fatihatul altab. Ya, jadi penambahan kata tak marbuto ini bukan dimaksudkan sebagai mu'anas ya, tetapi ya semata-mata ya untuk memindahkan ya dari keadaannya bentuk sifat kepada bentuk isim. Kemudian beliau mengatakan bahwa terlepas dari kedua makna apakah dia itu masdar ataupun isim fa'il ya, tetapi yang jelas kedua-duanya adalah bahwa apatia itu adalah merupakan sifat. Ya, sifat yang disifati dengannya mabdaul Quran ya, yang wa umila muamalatul asma'i al-jinsiyah ya, yang difungsikan ya menjalankan fungsi isim ismu jinsin ya, nama jenis. Nah, kemudian diidopatkan ya disandarkan kepada kata Alkitab. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa makna membuka Alkitab ini ya bahwa surat Al-Fatihah ini dijadikan sebagai awal dari Al-Qur'an ya bagi orang yang ingin membacanya dari awal. Ya, dan menjadikan Al-Fatihah sebagai awal dari Al-Qur'an ini adalah merupakan yang memang sudah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyusun surat-surat. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ini diposisikan di awal karena memang dia adalah yang pertama kali diturunkan. Ya, tetapi pendapat ini tentu dhaif. Ya, karena ada hadis yang sahih bahwa yang pertama kali diturunkan dari Al-Qur'an itu bukan surat Al-Fatihah tetapi ya, surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian beliau membahas tentang penyandaran dari kata Fatihah kepada Al-Kitab. Ya, karena nama yang pertama yang kita bahas yaitu Fatihatul Kitab adalah dua kata yang disandarkan Fatihah Al-Kitab ya, Fatihah disandarkan kepada Al-Kitab ya, dalam ilmu nahwu ini disebut sebagai idopah ya, mengidopatkan Fatihah ya, artinya menyandarkan kata Fatihah kepada Al-Kitab. Nah, maka di sini beliau memberikan satu pembahasan ya bahwa idopat ini adalah macamnya idopat apa. Beliau menjelaskan yang pertama ini adalah idofah al-am ilal khos, yaitu mengidofatkan, ya, menyandarkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Ya, dalam arti beliau yang pertama kali belum membahas kepada Fatihatul Kitab, ya, tetapi membahas terlebih dahulu kata surah, ya, surah Fatihatul Kitab. Nah, di situ ada surah Fatihah, ya. Jadi menyandarkan surah kepada Al-Fatihah dulu, belum kepada Fatihatul Kitab. Ya, surah Al-Fatihah, nah ini adalah mudhof dan mudhof ilaih dalam ilmu nahwu, ya idopat. Nah, idopat ini adalah macamnya adalah idopat am, ya ilal khos, mengidopatkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Ya, dalam arti surat, surat itu adalah umum, yang mencakup semua surat yang ada dalam Al-Quran. Ya, sedangkan fatihah adalah sesuatu yang khusus, ya, yaitu satu surat yang khusus, ya, dari di antara surat-surat Al-Quran. Ya, jadi ini bisa dipahami sebagai mengidopatkan, ya, sesuatu yang umum kepada yang khusus, ya, surah Fatihah. Nah, ini kata beliau, makna surah Al-Fatihah, idopat surah Al-Fatihah ini berbeda dengan surat-surat yang lain. Ya, kalau surah Al-Fatihah ini adalah mengidopatkan sesuatu yang umum kepada yang khusus, ya, sedangkan, ya, surat-surat yang lain, fi baqiyati suwaril Al-Quran, fa innaha ala hadfi mudhaf ay surat dzukira kada, ya, yang dimana bahwa ada sesuatu yang dihilangkan, ya, dihilangkan mudhofnya. Ya, jadi ketika dikatakan suratul Baqarah, ya, bukan dalam makna mengidopatkan imam bukan khusus, tapi mengidopatkan, ya, ada sesuatu yang dibuang mudhofnya, yaitu surah dzukira fihi al-Baqarah. Jadi ketika dikatakan surat al-Baqarah, ya, maknanya adalah surah dzukira fihi al-Baqarah. Ya, surat yang disebutkan di dalamnya al-Baqarah tentang sapi betina. Ya, jadi ketika kita mendengar misalnya surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-An'am, ya, dan seterusnya, An-Nisa dan seterusnya, ya, tidak memahaminya tidak sama dengan surah Al-Fatihah, yaitu surah umum, Fatihah khusus adalah salah satu surat dari surat-surat Al-Qur'an, tetapi, ya, surah Al-Baqarah, ya, dipahami sebagai, ya, idopat dengan mudhof yang dibuang, yaitu surat yang disebutkan di dalamnya tentang Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Seperti itu pemahaman yang beliau kemukakan di dalam pembahasan idopat ini. Ya, mengidopatkan yang umum kepada yang khusus juga di dalam perkataan orang-orang Arab, yaitu biasa digunakan, ya, seperti contoh lain di dalam kalimat Yaumul Ahad. Ya, di dalam kata Yaumul Ahad, kata Yaum itu bersifat umum, hari, mencakup semua hari-hari, sedangkan Ahad itu adalah khusus, ya, Yaumul Ahad, hari Ahad. Begitu juga ilmu fikhi, ilmu adalah umum, mencakup semua ilmu, tetapi diidopatkan kepada yang khusus dari ilmu tersebut, yaitu fikhi, ilmu fikhi. Kemudian beliau juga memandang, selain yang pertama bahwa ini adalah idopat dari yang umum kepada yang khusus, ya, beliau juga mengatakan benar, ya, wa yasihu indi, ya, menurutku benar, ya, antakuna idopatu surah ila fatihatil kitab min idopati mausub ila sifa. Ya, jadi juga beliau menganggap benar bahwa mengidopatkan surah Fatihah ini adalah idopat mausub kepada sifat. Ya, artinya surah adalah sesuatu yang disifati mausub, dan Fatihah adalah sifat, sifat yang dijadikan sebagai sifat dari mausub tersebut. Ya, artinya surat yang membuka. Ya, dimaknai surat yang membuka. Nah, ini bisa diterima karena di dalam perkataan orang Arab, yang misalnya Masjidul Jami', itu kan mengidopatkan masjid kepada Al-Jami, dan Al-Jami sendiri sebagai sifat dari masjid. Ya, masjid yang bisa mengumpulkan, yang menampung jamaah, ya, banyak jamaah. Nah, kemudian setelah beliau membahas, ya, idopat dari kata surah kepada Fatihah, maka yang berikutnya beliau membahas idopat Fatihah kepada Alkitab. Ya, beliau mengatakan wa amma idofatu Fatihah ila Alkitab fa idofatun haqiqiyah, ya, bahwa idopat Fatihah kepada Alkitab, ya, adalah idopat yang hakiki, ya, bi'tibar anal murad min Alkitab baqiyatuhu ada surah al-musamma Fatihah, ya, di mana yang dinamakan dengan kitab itu adalah sisa, ya, surat-surat yang lain, ya, selain Al-Fatihah. Artinya Fatihah ini adalah Fatihatul Kitab, pembukaan dari kitab. Ya, seperti perkataan yang lain, ya khutbatut ta'lib, ya khutbah karya, karangan, ya ta'lib, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan tentang makna atau nama yang pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu Fatihatul Kitab. Ya, kemudian beliau membahas nama yang kedua, yaitu Ummul Quran, ya terlebih dahulu, atau Ummul Kitab. Ya, wa amma tasmiyatuha Ummul Quran wa Ummul Kitab faqad thabatat fi sunnah, ya telah ditetap riwayatnya kuat di dalam sunnah. Ya, min dzalika ma fi sahih Bukhari, ya di antaranya dalam Sahih Bukhari fi kitab at-tib anna Abu Sa'id al-Khudri ya raqa madugan, ya, bahwa Abu Sa'id al-Khudri itu meruqyah, ya orang yang tersengat, ya maka yaqra'u alaihi bi ummil Quran, ya, dengan ummul Quran. Ya, di sini ada kata ummul Quran yang menjadi nama dari Al-Fatihah. Ya, begitu juga dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kullu salatin lam yukra fiha bi ummil Quran ya fahiya khidaj. Ya, setiap salat yang tidak dibacakan di dalamnya ummul Quran yaitu Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka itu adalah hidaj, artinya kurang, ya, tidak sempurna. Nah, penamaan dengan ummul Quran atau ummul kitab ini mengandung beberapa makna. Ya, di sini dijelaskan ada tiga. Yang pertama, kata ummu itu artinya adalah ibu ataupun induk, ya, dari Al-Quran, ya karena memang yang pertama adalah ya bahwa surat Al-Fatihah ini merupakan ya mauliduhu wa mansyauhu, ya yang melahirkan, ya itu artinya ya yang melahirkan pembahasan-pembahasan dari Al-Quran, ya. Karena dari Al-Fatihah ini dimulai dari pembahasan seluruh dari Al-Quran. Jadi pembahasan-pembahasan di dalam surat-surat yang lain ya, adalah merupakan penjabaran dari yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini. Karena dia yang melahirkan ya, seluruh pembahasan yang ada di dalam Al-Quran. Karena ya, dia seperti asalnya, ya, seperti ibu yang melahirkan anak. Ya, dari rahim seorang ibu maka lahirlah anak-anaknya. Begitu juga Al-Fatihah, ya dari Al-Fatihah ini lahir pembahasan-pembahasan yang ada di seluruh surat-surat Al-Qur'an. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya dinamakan dengan Ummul Qur'an ataupun Ummul Kitab, ya, induk dari Al-Qur'an. Itu karena di dalam surat Al-Fatihah ini ya tashtamilu muhtawayatiha ala anwa'i maqasidil Qur'an, ya karena memang disebut sebagai induk, ya sebagai ibu, ya inti ataupun kita katakan sebagai intisari dari Al-Qur'an, karena di dalam Al-Fatihah itu mencakup seluruh pembahasan-pembahasan Al-Qur'an, mencakup seluruh maksud-maksud yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya yang mencakup tiga hal. Yang pertama adalah ya as-sana 'ala Allah sana'an jami'an, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang menyeluruh, ya liwas fihi, ya, untuk sifatnya bijami'il mahamid, dengan seluruh sifat-sifat yang terpuji, dan juga wa tanzihi an jami'in naqais, ya mensucikannya dari seluruh kekurangan-kekurangan. Ya, dan juga menetapkan isbat tafardhi, keesaannya bil ilahiyah wa isbatil ma'si wal jaza, ya itu terdapat di dalam ayat dari basmalah, ya ataupun dari alhamdulillah ya rabbil alamin, ya sampai ayat malik yaumiddin, yaitu berisi semuanya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan sifat-sifatnya Ar-Rahmanur Rahim, Rabbil Alamin, Malikum Binas, seterusnya. Ya, itu adalah bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, ya dari pembahasan Al-Quran itu adalah yang berisi Al-Awamir wa Nawahi, ya perintah-perintah dan larangan-larangan. di sana terdapat di dalam ayat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana mencakup na'budu ibadah. Di dalam ibadah itu terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan. Dan yang ketiga adalah tentang al-wa'du wal-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Ya, janji dan ancaman ini ya tercakup di dalam ayat ya suratul ladzina an'amta 'alaihim ya ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Di sana ada orang-orang ya yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ya, orang-orang yang dijelaskan bahwa mereka adalah para nabi ya, siddiqin, syuhada dan solihin. Ya, tetapi juga setelahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, orang-orang yang dimurkai dan juga orang-orang yang tersesat. Maka di situ mencakup ancaman balasan bagi orang-orang seperti itu. Itu makna yang kedua ya, bahwa dinamakan dengan Ummul Quran ya, karena mencakup seluruh maksud-maksud dari Al-Quran ya, yang tadi itu ya, atau juga dalam penamaan ataupun dalam pengklasifikasian yang lain, bahwa isi dari Al-Quran itu ada tiga, yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang syariat ya, hukum-hukum, dan yang ketiga tentang kisah-kisah ya. Sebenarnya ini adalah istilah lain ya, kalau di sini disebutkan sana ala Allah ya, pujian terhadap Allah, yang sebenarnya juga ini adalah cakupan dari akidah ya, bagian pembahasan tentang akidah. Kemudian yang kedua al-awamir an-nawah ini adalah hukum-hukum ya, atau syariat. Kemudian yang ketiga ada di sini disebutkan janji dan ancaman ya, tetapi dalam istilah lain mencakup kisah-kisah ya, kisah-kisah. Nah maka ada dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah menyamai sepertiga dari Al-Quran ya, sepertiga dari Al-Quran ya. Beliau menyebutkan ya, penulis kitab ini menyebutkan, karena li'an al-fazaha kulluha sana ala Allah Ta'ala ya, karena semua lafaz yang ada dalam surat Al-Ikhlas itu adalah pujian ya, atau dalam bahasa lain bahwa apa yang dibahas di dalam surat Al-Ikhlas ini ya adalah semuanya berkenaan dengan akidah ya, artinya salah satu dari tiga pembahasan ya, yang dibahas di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga ya, kenapa surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran ya, karena mencakup ya, dua hal yang besar yaitu yang disebutnya dengan al-hikam an-nadhariyah wal ahkam al-amaliyah ya. Jadi karena seluruh pembahasan itu juga bisa disimpulkan kepada dua kategori. Yang pertama adalah hikmah-hikmah yang berisi ilmu, teori-teori ya. Ya, tetapi juga tidak hanya teori, tidak hanya bersifat ilmiah ya, tetapi juga mengandung al-ahkam al-amaliyah ya, hukum-hukum yang bersifat amal, yang bersifat praktek. Ya, maka beliau di sini menjelaskan ya, fa inna ma'ani al-Qur'an imma ulumun tuqsadu ma'rifatuha. Ya, di mana makna-makna Al-Qur'an itu ya, ada yang berisi ilmu-ilmu yang dimaksudkan untuk mengetahuinya, jadi ilmu yang diketahui. Ya, wa imma, dan ada juga ahkamun yuqsadu minha amal biha. Ada hukum-hukum yang dimaksudkan agar diamalkan. Fal ulum seperti maka ilmu-ilmu kata tauhid seperti tauhid wa sifat wa nubuwat ya, kenabian wa mawaid, nasihat-nasihat wal amsal, perumpamaan-perumpamaan, wal hikam, hikmah-hikmah, wal qasas, dan kisah-kisah ya, dan wal ahkam, dan hukum-hukum itu imma amalul jawari ya, bisa jadi amal anggota badan, wa huwa al-ibadat wal muamalat, wa imma amalul qulub, ya, adapun juga atau juga amal hati, ya, perbuatan hati, awil uqul ataupun akal, wa huwa tahdzibul akhlaq, ya, mensucikan akhlak, wa adab syariah, dan adab-adab syariat, wa kulluha tashtamilu 'alaiha ma'anil fatihah, ya, semuanya, ya, tercakup di dalam surat Al-Fatihah, baik bidilalatil mutabaqah, ya, ataupun dengan dilalah mutabaqah, ya, artinya dilalah yang mencakup secara keseluruhannya, ya, awit tadamun ataupun tadamun, tadamun itu artinya sebagiannya, ya, makna yang diambil dari sebagiannya, ya, atau awil tizam atau sesuatu yang lazim. Jadi misalnya kalau dilalah, ini sebenarnya merupakan pembahasan dari ilmu mantik, ya, yang menjelaskan tentang dilalah, ya. Kalau dilalah mutabaqah itu, misalnya kita mengatakan rumah, ya, maknanya adalah rumah secara keseluruhan. Ya, di sana terdapat pintu, di sana terdapat atap, dinding, lantai, dan semua. Ketika disebutkan kata rumah, maka cakupannya semua yang ada dalam rumah tersebut. Sedangkan kalau kalau dilalah tadamun, ya, menyebutkan kata rumah, tetapi maksudnya adalah bagian dari rumah tersebut, tidak seluruhnya. Gitu. Misalnya kita katakan, saya sedang memperbaiki rumah, ya, artinya tidak semuanya, ada yang rusak saja, misalnya atapnya. Ya. Nah, sedangkan dilalah iltizam adalah mengambil dilalah yang bukan bagian darinya, tetapi melekat, tidak bisa dipisahkan. Ya, misalnya kita menyebutkan kata atap, ya, maka secara dilalah iltizam, ya, maka kita akan memahami adanya dinding, ya, karena tidak mungkin ada atap tanpa ada dinding. Nah, ini disebut sebagai dilalah al-iltizam. Kemudian beliau menjelaskan, ya, falhamdulillah, alhamdulillah, yasmalu sa'ira sifatil kamal. Alhamdulillah itu mencakup seluruh sifat-sifat kesempurnaan, ya, alati istahaqallahu li ajriha, yang Allah berhak, ya, untuk itu. Hasrul hamdulillahu ta'ala binan ala ma tadullu alaihi jumlatul hamdulillah min ikhtisasil jimtil hamdi, yang mengususkan jenis pujian bi ta'ala wa istiqahku lidhalika ikhtisas kama sayati, ya, sebagaimana yang akan dijelaskan, ya. Wa rabbil alamin, ya, dan kata rabbul alamin, ya, mencakup seluruh sifat-sifat perbuatan, ya, beliau wa taqwin, pembentukan, ya, indaman athbataha, ya, di sisi orang yang menetapkan hal itu. Juga Ar-Rahman Rahim, ya, mencakup dasar-dasar dari syariat yang merujuk kepada rahmah, ya, kasih sayang, bil mukallafin, kepada orang-orang mukallaf yang dibebankan syariat tersebut. Kemudian Malik Yaumiddin, yang mencakup seluruh keadaan hari kiamat. Ya, iyyaka na'budu, na'budu ibadah, yang mencakup diana, agama, wasyariah, dan syariat. Nasta'in, ya, mencakup makna al-ikhlas, ya, lillah fil a'mal, dalam amal. Qala Izzuddin bin Abdul Salam fi kitabihi Halul Rumuz wa Mafatihul Kunuz, at-tariqa ila Allah laha zahir, ya, ada yang zahir, amal zahir, wa badani, ya, wa batin, amal qalbi, amal qalbi. Ya, beliau menjelaskan juga asyariah wa batinuha al-haqiqah, zahirnya itu syariat dan yang batinnya itu adalah hakikat. Wal murad min asy-syari'ah wal haqiqah iqamatul ubudiyah 'ala al-wajhil murad min al-mukallaf, ya, yaitu menegakkan ubudiyah, yang dimaksud dengan syariah dan hakikat itu menegakkan ubudiyah, ya, dengan secara dengan bentuk yang diinginkan min al-mukallaf, dari mukallaf. Ya, syariat dan hakikat itu tercakup di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ya, mencakup keadaan-keadaan manusia, ya, dan hukum-hukumnya dari ibadah, muamalah, adab. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim yusyiru ila ahwal umam wal afradil madiyah al-fadilah. Ya, kata ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim itu mengisyaratkan keadaan umat-umat ya, dan individu-individu yang telah lalu yang utama ya, yang mulia. Nah, sedangkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu mencakup seluruh umat ya, kisah-kisah umat-umat yang tersesat ya, dan juga mengisyaratkan kepada rincian kesesatan mereka ya, itu disebutkan dari maghdub dan juga dhalin. Nah, ini merupakan cakupan makna dari surat Al-Fatihah ini ya, yang mencakup keseluruhan, baik itu yang bersifat hikmah-hikmah ya, nazariyah ya, hikmah-hikmah teori atau ilmu-ilmu yang tujuannya untuk diketahui ya, ataupun berisi al-ahkam ya, al-amali, hukum-hukum yang untuk diamalkan, tujuannya adalah untuk diamalkan. Nah, kemudian yang terakhir ya, penamaan surat Al-Fatihah itu dengan nama As-Sab'ul Masani, dia juga sebagaimana ditetapkan di dalam sunnah ya, dalam Sahih Bukhari dari Abi Sa'id Ibn Mu'alla ya, anna Rasulullah SAW qala alhamdulillahi rabbil alamin ya, hiya sab'ul mathani, yaitu sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu, Al-Qur'an yang agung yang aku diberi, yang aku diberikannya. Dan penamaan ini kata beliau, wa wajhu tasmiyatiha bidzalika annasab'u ayatin biittifaqil qura'i wal mufassirin. Ya, penamaan kata as-sab'u, sab'u itu artinya ada 7, al-masani. Ya, masani ini artinya yang diulang-ulang, nanti akan ada rincian pembahasan dari kata al-masani ini. Yaitu karena memang Al-Fatihah ini berisi 7 ayat ya, sesuai dengan kesepakatan para ahli qiraat dan para ahli tafsir. Dan tidak ada pendapat yang yang lemah kecuali, nah di sini ada yang berpendapat selain dari 7 ayat, tetapi pendapat itu adalah pendapat yang lemah. Ya, yang pertama dinisbatkan kepada Hasan Al-Basri ya, yang menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah itu 8 ayat. Kemudian juga yang dinisbatkan pendapatnya kepada Husain bin Husain Al-Ju'fi. Ya, dia mengatakan bahwa Al-Fatihah itu ada 6 ayat. Dan ada juga yang ketiga yang ya, dinisbatkan kepada banyak ya, kepada banyak yang tidak tersebutkan ya, yaitu yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu 9 ayat. Tetapi semua pendapat-pendapat itu ya, selain dari 7 ayat, adalah pendapat-pendapat yang lemah. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagaimana penghitungan ya, ataupun penetapan bahwa Al-Qur'an itu Al-Fatihah itu adalah 7 ayat ya, tetapi walaupun para ahli qiraah dan ahli tafsir itu sepakat 7 ayat, tetapi ada perbedaan ya, apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah ataupun bukan. Di sini dijelaskan ya, misalnya ahli Madinah ya, penduduk Madinah ya, la tu'idul basmalah ayah ya, penduduk Madinah itu tidak menghitung ya, tidak menganggap bahwa basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi dia bukan ayat dari ini secara rinci nanti akan ada pembahasan di dalam membahas basmalah ya, ayat basmalah. Nah, beliau ahli Madinah ini mengatakan bahwa basmalah itu bukan termasuk surat dari Al-Fatihah. Ya, artinya dikurangi dengan basmalah. Nah, tetapi kenapa mereka mengatakan 7 ya, sama 7? Ya, karena memang pada ayat yang terakhir ya, itu bukan satu ayat tetapi 2 ayat, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu juga 1 ayat. Jadi ayat yang terakhirnya menjadi dua, ya, sehingga jumlahnya menjadi sama 7 ayat. Itu menurut penduduk Madinah. Nah, sedangkan menurut penduduk Makkah dan Kufah, yaitu Al-Basmalah dijadikan satu ayat, sebagaimana yang sudah kita maklumi, ya, yang tersebar di antara kita, khususnya di Indonesia ini. Nah, sedangkan Hasan Al-Basri yang menghitung Al-Fatihah ini menjadi 8 ayat, ya, karena memang beliau menganggap, ya, menghitung bahwa bismillah itu satu ayat, ya, dan ayat yang terakhir tadi itu juga dijadikan 2 ayat sehingga jumlahnya menjadi 8. Ya, setelah itu kemudian beliau membahas tentang kata al-masani. Ya, wa amma wasfuha bil masani fa huwa mafa'il jam'u musanna. Nah, jadi masani ini adalah kata jama dari musanna. Ya, musanna itu atau juga musna, ya, apa mukhaffaf musanna. Kalau musanna itu musyadda, artinya ada tasdidnya, maka tahfifnya itu musna. Ya, atau juga masna. Ya, nah, maka kata masna itu adalah domusanin ilal awal, yaitu artinya tasnia, ya, mustaq minat tasnia, ya, tasnia itu artinya menjadikan dua, ya, diartikan dengan domusani ilal awal, memasukkan yang kedua kepada yang pertama, ya, artinya menjadikannya dua. Ya, atau dua kali, ya, diulang dua kali. Misalnya di sini ada ya, kenapa dipahami ataupun masani ini diartikan diulang dua kali atau menjadikan dua, ya, karena memang, ya, di sini ada penjelasan. Wajhul wasfi bihi anna tilka ayat tusna au tusanna bi kulli raq'ah kada fil kasyab, karena memang diulang dua kali di dalam rakaat, ya. Nah, maka sebenarnya la'ala tasmiyah bidzalika kanat fi awali fardhi shalah. Penamaan dengan masani yang dipahami diulang dua kali itu adalah ketika di awal-awal sholat diwajibkan, yaitu fa'inna sholawat puridot rokatain. Ya, ketika sholat itu diwajibkan baru dua rokat. Nah, maka dalam dua rokat itu tentu bahwa Al-Fatihah dibaca dua kali. Ya, jika pemahamannya bahwa masani ini adalah diulang dua kali. Ya, summa ukirat sholatu safar wa utilat sholatul hadri. Kemudian ditetapkan dalam sholat safar dan sholat al-hadri yang selain safar itu dipanjangkan, ya, sesuai dengan jumlah rakaat yang ada setelah itu. Ya, tetap itu yang makna yang pertama dari masani. Yang kedua dari makna al-masani itu, ya, adalah tukarror, ya, diulang-ulang, artinya tidak hanya dua kali tetapi makna berulang-ulang, ya, karena penggunaan kata musana yang dipahami sebagai diulang-ulang, ya, itu juga digunakan oleh orang-orang Arab, seperti misalnya di dalam Al-Quran juga disebutkan sumarjil basor karrotaini, ya, mengulang penglihatan karrotaini itu artinya dua kali tapi maknanya berulang-ulang maksudnya. Ya, seperti juga perkataan labbaika sa'daika. Ya, maka maksud dari masani di sini adalah seperti masani yang di dalam ayat lain, yaitu kitab mutasyabiham masani. Ya, kitab, ya, yang mirip dan yang diulang-ulang, ai mukarrarul qisas wal aghrad, yang kisah-kisahnya diulang-ulang dan maksud dan tujuannya diulang-ulang. Ya. Nah, tapi ada pendapat lain ya, tetapi pendapat ini adalah pendapat yang sangat jauh sekali ya, tidak tepat ya, bahwa penyebutan kata diulang ini karena memang Al-Qur'an diturunkan diulang ya dua kali, yang di Mekah dan juga di Madinah. Ya, tetapi pendapat itu tidak benar ya, tidak kuat ya, karena telah disepakati oleh para ulama bahwa surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah ya, tidak ada pengulangannya diturunkan di Madinah. Nah, itulah pembahasan ya, sekilas pembahasan tentang penamaan dari surat Al-Fatihah ya. Dari penamaan-penamaan ini ya, khususnya tiga nama yang dipilih tadi oleh penulis menjadi suatu cerminan dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab ya, karena memang surat Al-Fatihah menjadi pembuka ya dari Al-Qur'an ini ya. Kemudian yang kedua Ummul Qur'an atau Ummul Kitab, yang memang dikatakan induk, ibu ataupun dari Al-Qur'an ya, yang mencakup keseluruhan makna-makna yang dibahas di dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah Ashabul Masani yang berisi 7 ayat yang diulang-ulang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pembahasannya secara mendalam dari penamaan ya, surat-surat penamaan surat Al-Fatihah ini ya, karena dia menjadi salah satu pembahasan penting di dalam ilmu tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.